السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري رحمه الله تعالى. Masuk pada bab al-ta'lu fil ansab, yaitu mengenai mencela nasab. Mencela nasab. Qala hadatsana Abu 'Asim 'an Ibn 'Ajlan 'an abihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim dari Ibn 'Ajlan, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, syu'batani la tatrukuhum ummati an-niyahatu wa ta'lu fil ansabi. Ada dua hal, ya, ada dua hal yang merupakan perkara jahiliyah. Dalam riwayat lain adalah, ya, dua hal yang termasuk perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama adalah an-niyahatu, niyahah, meratapi mayit. Yang kedua adalah at-ta'lu fil ansab. Yang kedua adalah mencela nasab. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah dengan sanad yang hasan, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang agak berbeda, yaitu dengan lafaz isnani fil nasi huma bihim kufrun. Dua hal yang ada pada manusia yang dengan hal tersebut orang terjatuh di dalam kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'lu fil nasab, mencela nasab. Yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hibban ada tambahan salatun, tiga hal yang merupakan perkara jahiliyah, yaitu yang ketiga adalah istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa, yaitu meminta hujan dengan raki-raki bintang. Meminta hujan dengan dukun-dukun, dengan mendatangkan pawang-pawang hujan. Ini merupakan perkara jahiliyah dan merupakan perkara kekufuran. Yang pertama, ya, makna daripada an-niyahah. Niyahah hiya al-buka'u 'alal mayyit bi siyahin wa 'awilin wa jaza'in. Niyahah adalah menangisi mayit dengan teriak-teriak, mengeluarkan suara yang keras, dengan apa tindakan-tindakan yang mencerminkan tidak terima terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'udun al-julusa lil'azza min al-niyah. Bahkan ulama salaf menganggap duduk-duduk mengitari mayit, ya, ini termasuk niyah. Ya, sebagian demikian. Ada yang sebagian tidak sampai niyah. Kalau memang itu kelaziman, karena banyak orang yang datang untuk bertakziah. Tapi kalau disengaja dikumpulkan untuk sebuah acara, barulah itu disebut niyah, meratapi. Karena dengan itu dia meratapi kepergian orang yang meninggal dunia. Wal aslu bin niyah min tanawuhil asjar idza kanat muqabilatan fahajadha ar-rih fa innaha tuhdisu sawtan. Niyah secara asalnya itu seperti bunyi pohon yang terterpa angin. Jadi pohon yang terterpa angin dan seterusnya. Dikiaskan dengan tangisan orang yang tiada henti ketika ditinggal mati. Kemudian sampai tangan itu mencakar-cakar, merobek-robek, suara dia meraung-raung dalam tangisan, atau kadang ada yang menampar-nampar pipi. Wahadihi syu'bah la tatrukuha al-ummatu. Dan jenis ini itu tidak ditinggalkan oleh umatku. Yaitu umat ini masih ada yang melakukan perbuatan niyahah yang tercela tersebut, yang disebut sebagai kekufuran, kufur amali. Ya, kufur amali. Kenapa disebut kekufuran? Kufur amali, bukan sampai kufur akbar. Karena dilakukan, tentunya dia mengakui beriman dengan takdir, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan beriman dengan takdir. Makanya disebut sebagai kufur amal. Karena kematian takdir Allah, kemudian dia tidak merasa tidak terima, sampai mencakar-cakar, sampai meraung-raung, dan seterusnya, perbuatan dia mencerminkan kufur amal terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa besar. Ya. Yang kedua adalah at-ta'nu bil ansab, mencela nasab. Wa ma'na dzalik, maknanya adalah anna an-nasa la yad'una idkhal al-'ayb fi ansab an-nasi tahqiran li aba'ihim wa tahdhiran li aba'i anfusihim. Yaitu masih saja manusia walaupun sudah Islam, masih saja beberapa manusia yang masih mencela perkara nasab dengan merendahkan nasab orang lain dan meninggikan nasab dirinya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dzakara dzalika ala sabil al-ikhbar bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam rangka mengkhabarkan. Walakin dzalika al-masaq innama huwa li ajli tahdhir wa tanzir anhu. Akan tetapi khabar ini untuk supaya kita mendapatkan peringatan dan supaya kita lari dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhkuru lana ma yaqa'u qadara fa inna hadha mimma huwa wafi'un qadaran wa qawlan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara asalnya itu tidak bisa mengkhabarkan masa yang akan datang kecuali apa yang beliau khabarkan itu pasti merupakan wahyu, perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung ijaz, mengandung bukti yang nyata tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan dalailun nubuwwati Nabi, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id akhbara bi amrin ghaibi, karena beliau mengkhabarkan berita-berita ghaib yang belum terjadi. Karena secara asalnya beliau manusia tidak tahu perkara ghaib. Tapi ketika beliau cerita tentang perkara ghaib yang belum terjadi, maka itu adalah wahyu dari Allah yang Allah beritahu kepadanya. Ya. Dua hal tersebut atau tiga hal tersebut adalah masih tersisanya kebiasaan jahiliyah pada umat ini. Kemungkaran yang masih tersisa pada umat ini, yaitu niyahah meratapi mayit, mencela nasab dan istisqa bil anwa, meminta hujan kepada pawang-pawang hujan, meminta hujan dengan rafi-rafi bintang, dengan ramalan-ramalan, dengan dukun-dukun. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, merupakan bentuk kekufuran orang-orang musyrikin zaman dahulu yang ya qadarullah ada dari kalangan umat ini yang masih mempercayai perkara-perkara yang demikian. Masuknya dalam kufur amal ini. Ya. Masuknya dalam kufur amal. Kembali lagi tentang pembahasan niyahah. Termasuk minan niyahah. Raful sawti bizikri ahsani awsafil majjiti wa af'alih. Mengangkat suara, menyebutkan kebaikan-kebaikan daripada si mayit ini. Ya. Wanuah albuka. Adapun anuah itu adalah tangisan. Jadi dengan menyebut kebaikan-kebaikannya akhirnya sampai menangis. Bukan dalam bab ikhbar mempersaksikan kebaikannya. Kalau hal itu sesuatu yang tidak mengapa. Misalkan kita takziah kepada seseorang, ya, kemudian kita tahu dia orang yang baik, tahu saya dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang rajin. Dan ini akan diaminkan oleh malaikat. Tetapi kalau ada majlis khusus, kemudian ini adalah orang yang luar biasa, ini dan seterusnya, kemudian sampai menangis-nangis, sampai dan seterusnya, ini sebagian ulama memasukkan ini dalam perkara an-niyahah. Ya, biasanya hal terjadi seperti itu adalah ketika diulang. Ya, misalkan perayaan ulang kematian setiap tahunnya. Ya. Yang terjadi kemudian setelah itu disebutkanlah di kuburannya diadakan acara, kemudian ini sahibul kubur, sahibul makam adalah demikian demikian demikian demikian. Jadi, sebutkan tentang keutamaan keutamaannya, kemuliaan-kemuliaan. Di kuburan tadi. Ini termasuk niyahah. Beda kalau sedilis saat zaman kita memberikan biografi dan tempatnya bukan di kuburan. Di Masjid Taklim ataupun yang lainnya kita menulis biografi, menulis perjalanan hidupnya, itu tidak mengapa, tidak masalah. Tapi kalau kemudian dibacakan di kuburannya, nah ini yang akan menjadi masalah, menjadi sebuah niyahah. Nah sama-sama disebutkan tentang kisah hidupnya, kebaikannya, tapi kalau salah tempat bisa menjadi perbuatan yang mungkar. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait tentang ta'nukil azab, mencela azab, termasuk minat ta'n al-waqi'ah bi'a'radihim wal-qadhu fi nasabihim, yaitu mencela kehormatan nasab tersebut. Biasanya itu kalau orang disebutkan kejelekannya, orang Jawa itu kejelekannya begini-begini. Kalau orang Sunda kejelekannya begini. Kemudian dia memuji sukunya dia. Beda kalau kita itu orang yang hebat, orang yang dan seterusnya. Itu gak boleh seperti itu. Ya. Karena itu babnya merendahkan dan meninggikan diri sendiri. Itu tidak boleh. Sekali lagi, terkadang sebuah kalimat itu bisa menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh. Tergantung konteks dan tujuannya. Misalkan kalau kita babnya itu memang sedang bab ikhbar, ya seperti sabilut tarjamah untuk memberikan gambaran suku Jawa itu begini, suku Sunda itu begini, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau babnya adalah membanding-bandingkan, merendahkan dan meninggikan yang satunya, itu sudah masuk dalam babi, dalam definisi at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Dalam riwayat Tirmidzi, ya dengan lafaz, ya arba'un min ummati min amril jahiliyah la yada'uhun nasu. Ada 4 hal dari kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang manusia itu tidak meninggalkannya. Yang pertama tadi disebutkan an-niyahah meratapi mayit wa ta'nu bil ahsab, ya dan mencela nasab. Ya, kemudian uh, Al-adwa ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'irin fa man ajraba al-ba'ir al-awwal. Nah itu dia seperti judi ya, tetapi dengan menggunakan hewan ternak. Ya, siapa yang ternak ini keluar duluan itu yang akan jadi milik dia. Ya, diundi. Wal anwa, ya. Dan juga yang keempat adalah al anwa. Al anwa seperti istisqa bil anwa. Dengan dia mengatakan mutir nabi nau ikada wa kada. Kita hujan karena ada bintang ini, ada bintang itu. Kita hujan ya karena ada musim ini dan musim itu. Perlu perhatikan, walaupun secara kauniyah terkadang yang namanya siklus hujan itu Allah ciptakan ada siklusnya. Tetapi ingat, pencipta hujan dan juga siklusnya adalah Allah. Sehingga jangan kita kemudian ketika hujan, saking gembiranya kita lupa terhadap yang memberi hujan. Justru menisbahkan hal tersebut kepada ya siklus-siklus yang Allah ciptakan. Misalkan, ya ini hujan. Oh iya, hujan. Karena ini tadi tanda-tandanya begini, begini, begini. Tanpa dia mengatakan, mutir Nabi Fadlillah wa birahmati. Kita diberi hujan karena anugerah Allah. Karena kasih sayang Allah. Dia lupa dengan kalimat itu. Ya. Ini bisa masuk dalam jenis kufur amal. Ya, masuk pada jenis kufur amal. Na'udzubillah min dzalik. Dan kufur amal walaupun tidak mengeluarkan dari agama, tetapi termasuk dalam dosa besar. Ma yukhadu minal hadithi. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Taqlidu tahrimi ta'ani fil nasab wa niyahah. Yaitu tentang besarnya, haramnya mencela nasab, haramnya niyahah, meratapi mayit. Wa ana dzalika min a'malil kuffari wa akhlaqil jahiliyah. Dan itu termasuk perbuatan orang-orang kafir terdahulu dan termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Bahkan tadi dalam riwayat Muslim telah dibacakan itsnani fil nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang tersisa pada manusia yang itu merupakan kekufuran, yaitu at-ta'nu fil nasab, mencela nasab, dan niyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit. Tapi sekali lagi kufur di sini adalah kufur amal, kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Tetapi sebuah dosa ketika disebutkan kufur, ketika disebutkan syirik, walaupun itu kufur amal atau kufur asghar atau syirik asghar, tetapi ketika disebut demikian itu berarti dosanya sangat besar. Seperti riya, riya itu disebut syirik walaupun syirik kecil. Tapi jangan lihat kecilnya, lihatnya kalimat syiriknya. Itu besar dosanya. Akan menggugurkan amalan, menggugurkan ibadah yang kita lakukan yang dicampur oleh riya tadi. Maka jangan lihat dari sisi kufur adhor atau syirik adhor. Lihatnya adalah kalimat kufur dan syiriknya. Itu yang berbahaya. Yang merupakan dosa besar. Ya. Kemudian bab yang berikutnya, bab hubbur rajuli qaumahu. Bab mengenai seseorang mencintai kaumnya. Mencintai sukunya. Ya, tadi sudah diingatkan tidak boleh mencela nasab, mencela suku. Mencela bangsa itu tidak boleh. Itu perkara jahiliyah. Tetapi di dalam bab ini syariat juga menetapkan bahwasanya memang manusia itu secara fitrah mencintai kaumnya, mencintai sukunya, bangsanya, tempat tinggalnya itu fitrah. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita dan kampung kita. Orang ada kecenderungan tentunya dengan kampung kelahiran dia dibandingkan kampung yang lain. Itu ada. Fitrah itu tertancap di sini. Yang penting jangan sampai rasa-rasa cinta tersebut membuat kita mencela atau hina kampung lain, suku lain, bangsa lain. Itu yang terakhir. Diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari di sini dalam Adnan Mufrad. Hajjatana Zakaria qala hajjatana Al-Hakam ibn Al-Mubarak qala hajjatana Ziyad ibn Rabi' qala hajjatani Abbas Ar-Ramli qala hajjatani imra'atun yuqalu laha Fusailah. telah menceritakan kepadaku seorang wanita yang bernama Fusailah. Qalat, dia mengatakan, sami'tu abi, aku mendengar ayahku yaqul, qultu ya Rasulullah, aminal asabiyyati ayyu'ina ar-rajulu qawmahu 'ala dhulmin, apakah termasuk asabiyyah, kesukuan, sofinis, ya, jika seseorang itu menolong kaumnya atas kedzaliman yang dia lakukan. Kalau dalam itu termasuk kedzaliman, ya, menolong orang jahat hanya karena dia satu kaum, satu bangsa dengan kita. Ya. Dari sini, ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini walaupun secara sanad itu mengandung kedhaifan, tetapi secara makna itu benar. Ya. Di dalam sanadnya ini terdapat, ya, Zakaria. Qala hadatsana Zakaria, yaitu Ibnu Yahya Ibnu Shalih Abu Yahya Al-Lu'lu'i. Ya, seorang hafiz besar, sahibu sunnah wa fadlin, gurunya Imam Bukhari, imam ahli sunnah, mimma yarudu ahlal bid'ah, dan sangat tegas terhadap ahlul bid'ah. Fakala man syuhira bidhalika rad ala ahli al-ahwa wal bid'ah wa taghlid alaihim. Dan beliau gurunya Imam Bukhari ini, Zakaria Ibnu Yahya Ibnu Shalih Al-Lu'lu'i, termasuk orang yang terkenal membantah ahlul bid'ah, tegak terhadap mereka, sebagaimana disebutkan oleh para ulama mengenai beliau. Ya. Tetapi beliau mendapatkan hadis ini dalam satu jalurnya ada Abbad Ar-Ramli, dia dhaif. Ditambah lagi dengan Fusailah ini majhul. Ya, dan biasanya memang banyak rawi-rawi wanita yang majhulah, keadaannya majhul. Tetapi secara makna hadis ini adalah maknanya bagus. Dipersaksikan, ya, dengan hadis yang lain, yaitu mengenai unsur akhaka zaliman au madzuman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim ataupun didzalimi. Ya, menolong orang yang zalim artinya menasehati dia supaya jangan berbuat zalim. Menolong orang yang didzalimi adalah dengan menolong dia, mencegah jangan sampai dia didzalimi. Sehingga secara makna hadis tadi adalah benar. Nah, sisi pendalilannya adalah hubbul qaum, hubbur rajul qaumah. Rasulullah tidak mencela kecintaan seseorang terhadap kaum, kepada sukunya, bangsanya. Tidak dicela oleh Rasulullah. Dan Rasulullah diamkan. Yang tercela adalah ketika membela, ya, orang zalim hanya karena dia satu suku, satu bangsa. Kalau memang zalim, ya zalim. Kalau memang dia jahat, ya jahat. Walaupun satu suku, walaupun beda suku. Sama saja. Karena yang namanya perbedaan suku bangsa adalah lita'arofu. Untuk kita saling mengenal. Untuk kita saling mengenal. Saling memahami. Oh, orang Jawa begini, orang Sunda begitu. Orang Batak begini, orang Bugis begini, orang Melayu begini. Kita akan saling mengenal. Punya karakter masing-masing. Punya ciri khas bahasa masing-masing. Punya adat istiadat kebiasaan masing-masing. Dengan itu kita saling mengenal. Kalau baik kita dukung. Kalau tidak baik ya kita nasihati. Sehingga di sini hubbul qawmi ala hasabi ma huwa mafhum min hadal mantiq la yu'adu minal ma'siyah. Yaitu kalau seseorang cinta kepada kampungnya, desanya, negerinya, bangsanya, cinta kepada kaumnya, kabilahnya, sukunya, bangsanya, negerinya, maka ini merupakan perkara yang lumrah dan fitrah manusia demikian. Ya, la yu'adu minal asabiyyah, bukan termasuk asabiyyah. Idza kana fi'alatin 'ala khairin aw min ajli tahsili haqq. Terlebih lagi kalau dia tolong saudaranya di atas kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Dia cinta bangsa negaranya, kaumnya, sukunya, negerinya. Supaya negeri tersebut negeri yang aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita sebagai seorang muslim memiliki dampak baik bagi lingkungan kita. dampak baik bagi bangsa negara kita. Ya. Cukup seseorang jelek kalau dia membuat orang lain tidak nyaman tinggal di sekitarnya. Babnya sudah ada, ya, mengenai tetangga yang membuat tetangga lainnya ini jadinya. Yang paling parah adalah keadaan tetangga yang membuat tetangga lain itu sampai pindah rumah gara-gara tetangga itu. Itu berarti sudah bibitnya jahat. Ya. Maka seharusnya kita dalam hidup berumah tangga, bertetangga, itu hidup saling berdampingan, saling membantu, saling menjaga, saling melindungi. Bukan saling menzalimi. Alal insani alla yu'inu, alla yu'ina zaliman. Hatta law kana man yu'inuhu min aqrabin nasi ilaihi. Wajib atas manusia untuk tidak boleh menolong orang yang zalim, walaupun itu orang yang paling dekat dengan dia. Ya. Fa innamal i'anah 'alal ma'ruf wal haqq wal birr. Dan pertolongan itu hanyalah diberikan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di atas kejahatan dan kezaliman. Ya. Sehingga faidah kafafta akhaka 'an zulmih faqad nasartahu. Kalau engkau mencegah saudaramu berbuat zalim, itu namanya menolongnya. Fa anta tansuru min nafsih 'ala nafsih. Engkau telah menolong dirinya, jangan sampai dia menzalimi dirinya. Ya. Karena siapa yang melakukan kezaliman, ya, fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah, itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka di antara akhlak dalam kita bermasyarakat adalah menolong mereka di atas kebenaran dan mencegah mereka dari kemungkaran. Nah, kemudian bab yang berikutnya, hijratur rajuli, bab hijrahnya seseorang. Qala hajjasani Abdullah ibn Salih, qala hajjasani Layth, qala hajjasani Abdurrahman ibn Khalid an ibn Shihab an Auf ibn al-Harith ibn Tuzayl wa huwa ibnu akhi Aisyah lu ummaha li ummiha. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih, beliau berkata telah menceritakan kepada ku Layth, beliau berkata telah menceritakan kepada ku Abdurrahman ibn Khalid dari Ibn Shihab dari Auf ibn al-Harith ibn Tuzayl, dan beliau adalah anak dari saudara Aisyah seibu. An Aisyah radhiyallahu anha hudditsat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha diceritakan anna Abdullah bin Zubair qala fi bai' au ata aqadhu Aisyah, bahwasanya Abdullah bin Zubair berkata mengenai jual beli dan pemberian yang dulu diberi oleh Aisyah, wallahi lan tantahiyana Aisyah au la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, hendaknya Aisyah berhenti atau aku akan menjauhinya. Qalat ahwa qala hadha. Maka kemudian mendengar berita ini, Aisyah berkata, apakah benar dia mengatakan demikian? Qalu iya. Qalat Aisyah walillahi nazarun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abada. Kalau memang demikian, aku bernazar, aku tidak akan berbicara dengan Abdullah bin Zubair satu kalimat pun selamanya. Fastashfa ibn Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha iya. Suatu ketika, ya, ya biasa lah namanya kadang permasalahan ya. Nah, suatu ketika Ibnu Zubair meminta tolong untuk orang-orang muhajirin ketika hijrah ini ya sudah lama terjadi. Qala billahi la usyafi'u fihi ahadan abada wa la atahannitu ila nadari alladhi nadartu abada. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak akan membantu siapapun tadi karena aku telah bernazar dan aku tidak akan membatalkan nazarku ini. Fala matala 'ala ibn Zubair kallama al-Miswad bin Makhramah wa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdul Yahud wa huma min bani Zuhra. Maka ketika sudah berlalu waktu yang lama, ya, maka berbicaralah al-Miswad bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abi Yahud. Keduanya dari bani Zuhra. Faqala lahuma, dan berkata bagi keduanya, ansudukuma billah illa adkhaltumani ala Aisyah. Aku tekankan atas nama Allah, hendaknya izinkan aku masuk menemui Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tamjira qati'ati, karena tidak halal untuk dia bernazar untuk memutus hubungan denganku karena masih kerabat. Ya, masih kerabat. Faqbala bihi al-Miswar Abdurrahman mustalimaini alaihi bi ardiyatihima hatta sa'dana ala Aisyah. Maka kemudian Al-Miswar dan Abdurrahman mengisyaratkan, mengizinkan untuk Abdullah bin Zubair masuk menemui Aisyah dan minta masuk. Faqala, keduanya mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anadkul, ya, apakah boleh kami masuk? Qalat Aisyah, udkhulu masuk. Qala kulluna ya umal mu'minin, kita semuanya. Qala na'am, udkhulu kullukum, masuk semuanya. Wa la ta'lam Aisyah anna ma'a bin Zubair, dan Aisyah tidak tahu yang rombongan tadi itu ada Abdullah bin Zubair. Falamma dakhalu dakhala Ibnu Zubair bil hijab. Maka ketika mereka masuk, masuklah Abdullah bin Zubair yang di balik hijab, wa atalaqa Aisyah, dan beliau pun memeluk Aisyah karena mahram, ya. Abdullah bin Zubair itu mahram dengan Aisyah. Wa tafiqa yunasiduha wa yabki, dan menyalami dengan erat dan menangis. Wa tafiqal miswar wa Abdurrahman yunasidani Aisyah illa kalamathu wa qabilat minhu. Dan tidaklah Al-Miswar dan Abdurrahman senantiasa membujuk Aisyah, ya, untuk supaya memaafkan Abdullah bin Zubair. Ya, memaafkan Abdullah bin Zubair. Dan wayakulan, keduanya mengatakan, qad alimti anna Rasulullah naha amma qad alimti minal hijrah. Sungguh engkau telah tahu bahwasanya Rasulullah melarang apa yang kau telah ketahui daripada hijrah. Hijrah di sini meninggalkan. Meninggalkan seseorang. Wa anahu la yahillu ar-rajul ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Bahwasanya tidak halal bagi seseorang meninggalkan saudaranya di atas 3 hari. Qala falamma aktharu ala Aisyah min at-tadhkirah wa at-tahrij. Tafiqat tudhakiruhuma wa tabki. Maka ketika Al-Miswar dan Abdurrahman banyak mengucapkan kalimat-kalimat nasihat, maka Aisyah pun menangis terbatakul dan mengatakan, ini qad nadartu wa nudur syadid, aku telah bernadar dan nadarnya itu keras. Falam yazala biha hatta kallamati Ibnu Zubair, senantiasa demikian sampai akhirnya Aisyah mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Wa aqafal fi nadriha 40 raqabah, dan karena nadarnya ini dibatalkan, akhirnya beliau pun membayar tebusan nadarnya dengan membebaskan, ya, 40 raqabah, ya, 40 budak. Wa kana tadhkuru ba'da ma faqad 40 raqabah fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha, sampai ketika membebaskan 40 budak, maka beliau menangis sampai ya kerudungnya itu basah dengan tangisan beliau. Ya. Demikian hadisnya, hadis yang sahih. Sehingga makna hijratul rajul, makna hijrah itu kan meninggalkan, yaitu hukum meninggalkan seorang, seseorang apalagi masih famili. Tidak berbicara, tidak menyapa, tidak mau bertemu. Nah, hukumnya di sini. Aitarku rajul mukalamatal akhar idza talaqaya wa hiya bil asl at-tarku mutlaqah. Atau dalam bahasa kita itu hajar gitu ya. Dihajar, diboikot. Yaitu seseorang meninggalkan untuk berbicara terhadap orang lain ketika dia bertemu. Ya. Apa kalau ketemu apa bahasa sini melengos atau melengos ini? Melengos. Tidak mau berbicara. Maka ini termasuk hijrah atau hajr, memboikot. Ya, memboikot. Dan perlu diketahui sebelumnya Abdullah bin Zubair ini termasukkan keponakannya, keponakannya Aisyah. Mahram, sampai beliau beliau kan tidak punya putra. Aisyah itu tidak punya putra. Tetapi nama kunyahnya itu Abu Abdillah. Nah, Abdillahnya itu maksudnya Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair, ponakan beliau. Jadi beliau kan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Abdillahnya itu maksudnya Abdullah bin Zubair. Padahal beliau tidak punya putra, tidak punya putri, tidak punya keturunan Aisyah. Tetapi beliau menamakan kunyah dengan nama Aisyah. Menamakan kunyah dengan nama Ummu Abdillah. Ya, maksudnya adalah Abdullah bin Zubair. Ya. Ini ya di sini Abdullah bin Zubair ya berbicara sebuah pembicaraan yang menyinggung Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yaitu mengenai pemberian Aisyah. Ya. Intinya sebenarnya kalimat itu masih umum. Karena Aisyah ini sangat cinta terhadap Abdullah bin Zubair, karena ponakan beliau kedudukannya seperti anak, sering ngasih hadiah, sering ngasih pemberian. Tetapi yang namanya orang kadang diberikan merasa tidak enak, hendaknya berhenti memberiku hadiah, atau akan aku kembalikan hadiah ini. Maksudnya kan baik ya, tidak memberatkan orang begitu ya. Tapi rupanya ketika berita ini terdengar oleh orang lain, maka kesan itu bisa berbeda. Kesannya apa? Cerita kepada Aisyah bahwasanya Abdullah Zubair ngomongnya begini. Enggak senang dengan pemberianmu, akan dikembalikan dan seterusnya. Akhirnya kan apa? Aisyah marah. Dan itu wajar. Wajar seperti kemarahan seorang ibu terhadap anaknya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha bernazar tidak akan berbicara kepada Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Ya. Tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Nah, ini nazar. Dan nazar itu sebenarnya makruh. Tetapi kalau sudah diucap, hukumnya wajib. Nazar itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah berucap, wajib dipenuhi. Kalau mau dibatalkan, nanti ada kafarahnya. Ada bayar ya dendanya. Ya di sini bayar dendanya bahkan beliau Aisyah membebaskan 40 orang budak dibebaskan. Ya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari itu 10. Ya, 10 budak. Dalam riwayat ini 40 budak. Qala ulama mengatakan, "Tuhramul hijrah bainal muslimin akthar min 3 layalin." Diharamkan untuk menjauhi antar sesama saudara Muslim, apalagi saudara sedarah, saudara kerahis rahim, ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi Allah tuh maha mengetahui. Kita itu kadang marah, bisa saja marah kita sama adik kita, sama kakak kita, bisa sama teman kita, dan dikasih toleransi kemarahan itu 3 hari. Misalkan marah sama adiknya, sama kakaknya, ya, ketemu melengos-lengos, tapi toleransinya 3 hari. Enggak lebih dari itu. Karena apa? Untuk meredam emosi. Silakan, namanya orang emosi, ya. Silakan. Waktunya 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh ya marah-marahan lagi, tidak boleh melengos-melengos lagi. Semarah apapun harus nyapa, harus istilahnya tegur sapa, apalagi ke kakak adik, saudara, sepupu dan seterusnya. Ya. Maka mafhumnya tubahus salat dibolehkan untuk kita menghajar sebanyak selama 3 hari. Ya, karena kita emosi, tersinggung, kita boleh menghajarnya 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh ada hajar-hajaran lagi. Ya. Nah, bagaimana menghitung hajarnya ini? Contoh, idza tada'at masalan min adh-dhuhri yawm as-sabti kana akhiruha adh-dhuhr yawm ats-tsulatsa. Maka dihitungnya dari dia menghajarnya. Misalkan dia mulai menghajarnya dari zuhur hari Sabtu, maka akhirnya zuhur pada hari Selasa. Asar Selasa sudah enggak boleh. Apalagi maghribnya, apalagi rebuknya sudah enggak boleh. Ya. Fayakunu awaluha min ibtida'il yaum awil lailah wal awal ahwal. Sehingga ada yang berpendapat juga dimulainya pada hari itu atau malam itu. Tetapi pendapat yang pertama itu lebih tepat, ya. Artinya dia awal bertindaknya. Kalau dia misalkan tadi hari Sabtu zuhur, maka Selasa zuhurnya sudah selesai waktunya. Ya, itu terhitung 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sudah jadi maksiat. Sehingga dari sini bayanu anna tadabura wa taqatu'a wal hajra tajuzu ziyadah fiha 'ala thalath li ajli ad-din. Ya, di sini tapi ada penjelasan. Seperti ketika seorang orang tua menghajar anaknya atau suami menghajar istrinya, memboikot istrinya. Tapi dalam rangka unsur jera, maka boleh lebih dari 3 hari. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara nisa'ahu syahra. Karena Rasulullah pernah menghajar istrinya 1 bulan, enggak didatangin sama sekali. Ketika sang istri ini saling cemburu sampai Rasulullah pusing, ya akhirnya mereka dihajar selama 1 bulan. Pernah. Tidak ditengok, tidak diapa, selama 1 bulan. Nah. Ini dalam rangka apa? Takdim. Maka dalam masalah din, dalam masalah takdim, apalagi ta'zir, itu boleh seseorang itu dijauhi lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam masalah sekedar sepele, ya, maksudnya masalah perkara ketersinggungan pribadi, masalah marah, masalah apa, tidak terkait dengan agama, ya cuma masalah pribadi saja, cekcok apa dan seterusnya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam rangka masalah agama atau masalah pendidikan, itu boleh seorang itu dihajar lebih dari 3 hari. Apalagi masalah hukuman. Misalkan orang yang berzina kalau masih bujang, itu salah satu hukumannya selain dia dicambuk, maka hukumannya adalah dihajar selama 1 tahun. Dia suruh pergi sana, ke luar kampung. Fungsinya apa? Untuk merefresh itu otaknya. Merefresh dia. Karena apa? Kelakuan dia berzina sudah ketahuan, malu gak? Malu. Nah, untuk bertobat itu butuh suasana yang lain. Kalau dia ingin tobat, dalam keadaan kanan kirinya perbuatan dia itu sudah diketahui masyarakat, kira-kira sulit gak tobatnya? Nanti mau ke masjid, wah zina aja ke masjid dan seterusnya. Nanti kan malah bukannya tobat, malah putus asa. Bisa bunuh diri nanti, ini bahaya. Makanya di antara hukuman bagi pelaku zina, selain dicambuk adalah dihajar selama 1 tahun. Yaitu suruh pindah di sebuah tempat asing atau kota lain selama 1 tahun. Fungsinya untuk supaya mereka bertobat, memperbaiki diri, dan melahirkan anaknya kalau memang mengandung. Ya, supaya di lingkungan yang baru tidak diketahui oleh orang-orang sekitar. Karena asalnya itu harus ditutupi aib-aibnya. Ya. Nanti setelah 1 tahun terserah mau balik lagi atau tetap di negeri lain supaya dia tetap terjaga nama baiknya. Itu caranya demikian. Ya. Sehingga hikmahnya kenapa syariat ini tidak membatasi, minimal pernikahan itu tidak dibatasi. Minimal harus berapa tahun itu tidak. Bahkan ya 10 tahun nikah juga secara syariat itu sah-sah saja. Kenapa? Karena kalau dibatasi bisa terjadi perzinaan yang merajalela. Karena yang namanya manusia itu apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman yang apa saja bisa diakses, anak kecil aja bisa ngakses, itu sangat bahaya. Akhirnya ketika hawa nafsu mereka meninggi, tidak ada solusi, jadilah yang namanya perzinaan. Maka siapa yang tanggung jawab kalau sudah terjadi seperti itu? Maka salah satu atau satu-satunya cara untuk menghindari perzinaan itu adalah dengan apa? Dengan menikah. Walaupun dalam bahasa sekarang di bawah umur sekalipun itu lebih aziz dibandingkan, ya lebih mulia dibandingkan apa, ya dia tidak menikah akhirnya berpacaran akhirnya kebablasan akhirnya sampai menikah, hamil di luar nikah. Kalau sudah hamil di luar nikah, sudah jadi repot semuanya. Ya laki-lakinya, ya perempuannya, ya anaknya nanti. Enggak berdosa tapi ikut tercoreng. Ya dua keluarganya ikut tercoreng. Dan terus akan diingat sepanjang masa. Oh itu anaknya hasil hubungan gelap. Oh itu keturunannya begini dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Ya demikian. Ya. Qala fidin azakumullah terjadi sekian banyak ya perbuatan-perbuatan kecil. Karena apa? Di apa namanya? Dihalang-halangi orang itu dari. Nah, itu salah satu contoh saja bahwasanya dalam masalah hajar secara asalnya itu tidak boleh lebih dari 3 hari, tapi ada beberapa hal yang kita itu boleh memboikot orang itu lebih dari 3 hari. Ketika itu babnya masalah agama, ya, karena dia pelaku maksiat, dia supaya tobat. Atau dalam mendidik anak, mendidik istri. Ya. Seperti Rasulullah pernah memboikot istrinya sampai 1 bulan. Ya. Atau dalam rangka ta'zir. Ta'zir itu hukuman. Hukuman penjara itu kan sama. Hukuman penjara itu berarti dia tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat umum. Masyarakat umum pun dibatasi berinteraksi dengan dia. Itu namanya ta'zir, penjara. Habis di penjara. Karena apa? Kemaksiatan yang dia lakukan. Itu ada asalnya. Ya. Tolong dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Faedah yang berikutnya. Assalamu qabla isti'adzan bidukun. Yaitu mengucapkan salam sebelum kita minta izin. Merupakan adab. Ya, jadi salam dulu, baru minta izin untuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, husnul tasarrufi di talafil kadhib. Bagusnya dalam bersikap. Ya. Untuk supaya menghindari dusta, yaitu dengan kalimat atau dengan tindakan. Li tahqiqil islahi bainal mutakhassimain. Untuk supaya ada islah di antara dua pihak yang bermusuhan. Ya. Khusus tasarruf di sini adalah tauriyah ya, seperti tadi, apakah kami boleh masuk? Ya, masuk saja. Semuanya? Ya, semua. Padahal semua itu di belakangnya ada siapa? Abdullah bin Zubair. Ini kan bukan dusta yang murni ya. Bukan dusta. Karena apa? Ya yang dipahami kita itu sama pihak ini, yang dipahami dia, ya cuma berdua saja. Dikatakan dusta yang bukan dusta, tapi dikatakan jujur murni juga enggak. Nah, ini ahsannya. Ahsannya demikian. Kita melakukan tauriyah dalam islah. Kemudian yang keempat, adamul idrar bil yamin idza kana fi qati'ah. Wanahu syariqata indha'il kafarah. Yaitu kita jangan mempertahankan nazar kita, sumpah kita, kalau nazar dan sumpah itu memutus hubungan. Walaupun tetap ada kafarahnya. Ada denda yang harus dia bayar. Salah satunya adalah membebaskan budak. Ya, kalau enggak ada, nanti ada pilihan-pilihan yang berikutnya. Salah satunya adalah memberi makan kepada orang miskin. Itu kafarahnya. Ya, jadi kalau orang kebanyakan sumpah, nanti sumpahnya dilanggar, ya nanti dia banyak sekali. Kafarah yang harus dia bayar. Oleh karena itu, jangan kebanyakan sumpah. Yang kelima, al-buka'u min khasyiatillah wa ihsani taubah. Bolehnya menangis karena takut kepada Allah. Bahkan ini termasuk pahala yang sangat besar. Dan ini termasuk bisa memperbagus taubat. Dengan kita menangis karena takut kepada Allah. Faedah yang berikutnya. Ahlul khairi yusirruna ala islahi dhatil bain. Orang yang baik. Itu orang yang senantiasa mengadakan perbaikan hubungan antar manusia. Ya. Dan orang yang jelek adalah orang yang senantiasa berusaha memecah hubungan baik antar umat manusia. Yang kedelapan, Hirsu Ibn Zubair ala yang berikutnya, Hirsu Ibn Zubair ala islah wa damil qati'ah. Semangatnya Abdullah bin Zubair untuk islah dan supaya tidak putus hubungan dengan saudara. Nah, di sini memang ya perlu ada pihak yang mengalah. Ya, perlu ada pihak yang mengalah, datang meminta maaf. Dan nanti penengah ini akan membujuk pihak yang didatangi untuk memaafkan. Ya, seperti di sini Al-Biswar dan Abdurrahman membujuk, menasihati Aisyah supaya memaafkan Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubairnya pun merengek meminta maaf, menangis dan seterusnya. Nah, hendaknya demikian. Ya. Dan itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ya. Faedah yang berikutnya, tahrimu hijratil muslim akahu, haramnya seorang muslim menghajar saudaranya. Nanti bab yang berikutnya itu sama, hijratul muslim. Kalau tadi hijratul rajul, menghajar seseorang. Kalau ini hijratul muslim, menghajar seorang muslim. Dibedakan rupanya oleh Imam Bukhari di sini. Nanti pembahasannya lebih rinci lagi, ya, masalah menghajar, memboikot seorang muslim. Ya, lebih diikat kepada persaudaraan sesama muslim. Ya. Dan kita tahu ya tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Nanti bagaimana akan dirinci insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Ya, dan intinya adalah di sini kita itu berusaha untuk tidak menghajar. Kalaulah kita yang dihajar, ya hendaknya kita berusaha untuk yang mengawali meminta maaf. Ya. Pernah ada satu hal ya, yang sebenarnya terkadang bisa terjadi pada siapapun. Yaitu ketika kita renggang hubungan dengan seseorang bertahun-tahun. Susah untuk kemudian jadi baik dan ini dan itu. Maka sebenarnya solusinya subhanallah seperti dalam hadis ini. Satu belah pihak itu harus ada yang mengalah. Dan siapa yang mengalah di sini? Antum tahu siapa yang mengalah? Yang lebih muda pengalah. Bukan yang tua, yang muda. Di sini Abdullah bin Zubair itu lebih muda. Yang muda ngalah. Dengan yang muda ngalah, yang tua pun akan luluh. Biasanya demikian. Kalau mudanya ngalah, tuanya luluh. Yang tua luluh. Akhirnya bisa memaafkan. Tapi kalau yang mudanya gak mau ngalah, ya yang tua juga punya gengsi. Akhirnya tidak mau memaafkan. Dan bisa bertahun-tahun. Dan sebagaimana dalam hadis, man a'rada an akhihi sanatan, bahwa kesakitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seseorang memboikot saudaranya sampai tembus 1 tahun, ya, meninggalkan, memboikot, menghajar saudaranya sampai 1 tahun, itu sama saja seperti menumpahkan darah saudaranya. Dosanya sama. Jadi kalau kita menghajar, memboikot saudara kita lebih sampai 1 tahun, sampai 1 tahun lebih, itu dosanya seperti menumpahkan darah saudara kita sendiri. Hadisnya sahih. Nanti akan lewat di sini insyaallah. Akan lewat kalau salah dia akan lewat. Ya, maka hati-hati. Mendingan kita jadi pihak yang mengalah saja, jangan menghajar melebihi 1 tahun. Kita sudah berusaha. Kalau ternyata di sananya yang masih seperti itu saja, ya sudah. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kalau misalkan bertemu ya khair-khairan saja. Kita berusaha untuk khair-khairan saja. Kalau di sana yang black ghost ya sudah itu urusan sana. Yang penting kitanya adalah berusaha untuk baik, berusaha untuk ketemu ya khair, salam, senyum. Kalau ternyata di sananya menghajar, ya sudah itu urusan sana. Tapi ingat ya, marah seperti ini jangan lebih dari 3 hari, bahkan kalau lebih dari 1 tahun itu kasab ki dan mihi, ini seperti menumpahkan darahnya, kan bahaya sekali dosanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lakum minkum sampai di sini. karena mundurnya maghribnya lama ya, isyanya juga supaya tidak terlalu malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.